Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran yang tadi terhenti sampai definisi tauhidul uluhiyah. Setelah kita mengetahui bahwasanya tauhidul uluhiyah adalah ifradullah bil ibadah, dan bahwasanya dalilnya semisal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, firman Allah dalam surat Al-Fatihah, dan juga demikian firman Allah taala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan dalil yang lainnya. Maka kita simpulkan di sana bahwasanya tauhidul uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam peribadatan, dan bahwa setiap ibadah apapun bentuknya maka wajib kita persembahkan hanya kepada Allah taala. Kemudian ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya kalau seseorang itu hendak memahami apa hubungan tiga macam tauhid tadi, yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat, maka kita katakan bahwasanya tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengesakan Allah dalam rububiyahnya ini mengharuskan mengesakannya dalam uluhiyahnya. Maksudnya bagaimana? Barang siapa yang meyakini keesaan Allah dalam rububiyahnya, yaitu meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya dalam menciptakan makhluk, mengaturnya, memberi rezeki, memberi manfaat, menimpakan musibah, mudarat, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya dari kusan Allah dalam hal rububiyah, maka keyakinan tersebut mengharuskan orang yang memiliki keyakinan tadi menuhankan Allah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Mengharuskan kalau beribadah harus mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah taala. Ini namanya tauhidur rububiyah, mengharuskan tauhidul uluhiyah. Mengesakan Allah dalam rububiyahnya mengharuskan seseorang mengesakannya dalam uluhiyahnya. Kemudian hubungan yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah mutadammin li tauhidir rububiyah. Mengesakan Allah dalam uluhiyahnya mengandung pengesaannya dalam rububiyahnya. Maksudnya, setiap orang yang mentauhidkan Allah dalam peribadatan dan tidak melakukan kesyirikan, pastilah terkandung dalam keyakinannya, dalam hatinya, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan dia, memiliki alam semesta, mengaturnya, memberi rezeki, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan ketuhanan. Ini berarti tauhidul uluhiyah itu mengandung tauhidur rububiyah. Mengapa fulan mau menyembah patung itu misalnya? Karena dia memiliki keyakinan ada ciri khas rububiyah pada patung itu. Kalau enggak ada keistimewaan menurut dia, mana mau dia menyembah patung itu? Kalau enggak ada keistimewaan, hanya sama-sama batunya. Itu kemungkinan seseorang ketika menyembah patung atau menyembah sesuatu. Maka tauhidul uluhiyah mutadammin li tauhidur rububiyah. Apalagi seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka pastilah dia mengakui Allah memiliki, saya ulangi, bahwasanya pastilah dia mengakui kekhususan Allah taala, yaitu kekhususan rububiyah, kekhususan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia tidak mau menyembah sesuatu yang tidak memiliki kekhususan, bisa menciptakan, bisa menimpakan musibah, bisa beri rezeki. Kalau semisal manusia semisal dia, dia enggak mau menyembah, itu seorang muwahhid. Berikutnya, hubungan tauhidul asma wa sifat dengan kedua macam tauhid yang lainnya. Bahwasanya tauhidul asma wa sifat syamilun lin nau'ain. Tauhid al-asma wa sifat itu mencakup dua macam tauhid sekaligus yang lainnya, yaitu tauhidur rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Mengapa demikian? Karena dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ada kelompok nama-nama Allah yang menunjukkan uluhiyahnya, seperti nama Allah Allah, nama Allah Al-Ghafur, nama Allah At-Tawwab. Kalau Allah Al-Ghafur berarti konsekuensinya orang minta ampunan dosa, mohon ampunan dosa kepada siapa? Al-Ghafur. Dan memohon ampunan itu doa. Doa itu ibadah. Berarti masuklah dalam tauhidul uluhiyah. Dan juga demikian sebagian nama-nama Allah ada yang menunjukkan rububiyah Allah, seperti Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan yang lainnya. Baik, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Tauhid, kalau kita perhatikan dengan tiga macamnya tadi, hakikatnya merupakan tujuan manusia dan dasar dari seluruh ilmu yang bermanfaat. Karena tujuan manusia itu ada dua, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala, ma'rifatullah. Jadi kita hidup di dunia ini punya tujuan hidup, ada dua. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ibadatullah, beribadah kepada Allah taala saja. Ma'rifatullah dalilnya ada dalam surat At-Talaq ayat 12 yang menjadi tujuan penciptaan langit dan bumi. Sekaligus hakikatnya tujuan penciptaan kita agar supaya kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, berarti tauhidur al-asma wa sifat dan al-rububiyah. Dan juga demikian hakikatnya al-uluhiyah. Kemudian ibadatullah, hakikatnya tauhidul ibadah. Berarti tiga macam tauhid itu hakikatnya tujuan hidup kita. Jangan lupa seseorang akan tauhid, sehingga kalau lupa maka dia divonis sebagai orang yang lupa tujuan hidupnya. Kemudian tauhid sebagaimana katakan Al-Qayyim rahimallahu taala merupakan ilmu, merupakan apa? Dasar dari segala ilmu. Beliau mengatakan annal ilma billah aslu kulli ilmin, bahwasanya mengenal Allah adalah dasar dari seluruh ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu, maka bersyukurlah kita pada kesempatan hari ini dan insyaallah dalam 6 hari mempelajari sesuatu yang menjadi dasar dari seluruh ilmu yang bermanfaat dan menjadi tujuan hidup kita. Baik, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami tauhid dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengenai masalah sisi tinjauan pembagian tauhid yang perlu saya fahamkan. Jadi kita masih mensyarah kitab tauhid. Kitab, buku yang terkumpul dalamnya tulisan-tulisan at-tauhid. Nah, ini penjelasannya. Bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga macam. Kemudian perlu diketahui ulama dalam menjelaskan pembagian tauhid ini sesuai dengan tinjauannya. yaitu ketika sebagian ulama, dan ini mayoritas ulama, jumhur al-sunnah al-jamaah membagi tauhid menjadi tiga macam. Tauhidul uluhiyah, rububiyah, dan al-asma wa sifat. Adapun sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimallahu taala ini membagi tauhid menjadi dua macam. Membagi tauhid menjadi dua macam. Yaitu dengan dikenal tauhid fil itsbat wal ma'rifah dan tauhid fit talab wal qasd. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Cuman sisi pengelompokannya saja. Karena hakikatnya dua yang dimaksud Ibnu Qayyim itu adalah tiga juga. Karena ketika mengatakan tauhid fil itsbat wal ma'rifah, tauhid dalam penetapan dan pengenalan, ya maksudnya hal-hal yang kaitannya tuntutannya menetapkan bahwasanya Allah esa dalam rububiyahnya, mengenal nama-nama dan sifatnya. Berarti tauhid itu rububiyah dan tauhid itu asma wa sifat. Itu yang dimaksud oleh beliau dengan tauhid fil itsbat wal ma'rifah. Dan yang kedua tauhid fit talab wal qasd. Tauhid dalam masalah tujuan perbuatan, peribadatan. Ya apalagi ini nama lain dari tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Jadi kita sebagai penuntut ilmu syar'i, orang yang terpelajar, maka tidak boleh kita bersuudzon kepada ulama yang memang sebelum kita meneliti bahwasanya hakikatnya sama, tidaklah bertentangan. Baik, berikutnya ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan yang membagi dua itu meninjau dari sisi apa yang wajib dilakukan oleh seorang muwahhid, seorang ahli tauhid. Bahwasanya kewajiban mereka adalah mempersembahkan ilmu dan amal kepada Allah. Kewajiban mereka berilmu dan kewajiban mereka beramal. Berilmu berarti mengenal, kalau tentang tauhid, mengenal kekhususan Allah dalam rububiyahnya, dalam nama-nama dan sifatnya. Kewajiban beramal berarti mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Begitu. Adapun yang membagi tiga, maka ditinjau dari sisi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi sesuatu itu kalau bukan menjadi hal yang membingungkan bagi seorang penuntut ilmu, maka biasanya bisa dijelaskan kepada orang awam bagaimana sisi pendalilannya, sisi mengapa, alasannya mengapa seorang membagi demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang perlu saya jelaskan tentang masalah at-tauhid ini yaitu tentang bahwa hakikatnya mengenal tiga macam pembagian tauhid ini adalah pembagian yang sudah dikenal hakikatnya semenjak zaman sahabat radhiyallahu anhum. Tauhid yang ada tiga ini hakikatnya sudah dikenal masyarakat sahabat radhiyallahu anhum. Ini bekal bagus bagi kita semuanya untuk membantah syubhat bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah pembagian yang bid'ah, yang bid'ah. Kita katakan sudah dikenal semenjak zaman salaf, zaman sahabat radhiyallahu anhu. Buktinya mana? Buktinya, di antara buktinya yaitu yang pertama ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Beliau menafsirkan yakni Nasara, yaqul wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Yaitu Nasara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika engkau tanya mereka Barang siapa yang cipta, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Tentulah mereka akan mengatakan Allah. Walain saltau man khalaqahum layakulunnallah. Dan jika, ayat yang berikutnya beliau bawakan, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Demikian inti terjemahan dari dua ayat tadi. Maka kata Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, wala in sa'altahum, menafsirkan surat Az-Zukhruf ayat 87, kalau bukan surat yaitu Luqman ayat 25, yaitu dan jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada kalian dari langit dan bumi, tentu mereka akan mengatakan Allah. Satu, Ibnu Abbas menyatakan siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian. Ini min afrodir rububiyah. Memberi rezeki adalah salah satu bagian dari apa? Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari bagian pembahasan rububiyah Allah ta'ala. Begitu maksud saya. Kemudian, wahum ma'adhalika, kata Ibnu Abbas, mereka di samping itu yushrikuna bihi wa ya'buduna ghairahu. Menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah. Kata menyembah, berarti beliau membuat pengelompokan tauhid yang kedua. Apa itu? Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Dengan mengatakan lawannya, yaitu mereka menyembah selain Allah. Hakikatnya sedang membahas tauhidul uluhiyah. Jadi, al-aqil yakfihil isyara, takfihil isyara. Ciri khas orang yang berakal sehat adalah cukup menangkap isyarat. Ini memang tidak mengatakan tauhid ada dua, rububiyah dan uluhiyah. Tauhid yang akan saya sebutkan ini, wahai manusia, ada dua, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tidak. Tapi hakikatnya beliau membagi, oh di sana ada rububiyah, oh di sana ada uluhiyah. Kan rububiyah terkait dengan perbuatan Allah, di antaranya adalah memberikan rezeki. Juga demikian mujahid. Mujahid seorang tabi'in, murid dari sahabat radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Nah, ini ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, surat Yusuf ayat 106, beliau mengatakan fi imanihim hadza innaka lasta talqa ahadan minhum illa amba'aka annallaha rabbahu. Jadi intinya bahwasanya di sana tidaklah engkau menemui salah seorang di antara mereka kecuali dia akan mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah lah Rabb-nya. Berarti rububiyah, mengakui Allah sebagai Rabb. Ini orang musyrikun. Tetapi kok dikatakan illa wa hum musyrikun dalam ayat tersebut, kecuali mereka dalam keadaan menyekutukan Allah? Jawabannya ada pada kalimat selanjutnya dari kalimat mujahid. Terlompat ya, itu tafsirannya kota ada, terlompat. Kalimatnya mujahid adalah imanuhum qauluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna. Itu perkataan mujahid. Iman mereka adalah ucapan Allah pencipta kami dan pemberi rezeki kami dan yang mematikan kami. Berarti mujahid mengenal tauhid rububiyah. Fahada iman, dalam ayat tadi beliau jelaskan bahwasanya inilah iman yang dimaksud dalam ayat tadi. Dan tidaklah, kan ayatnya wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Iman yang dimaksud adalah itu tadi, mereka meyakini Allah penciptanya, Allah beri rezeki mereka, Allah yang mematikan mereka. Ini rububiyah. Fahada iman, inilah iman yang dimaksud dalam ayat tadi. Ma'asyir, namun dicampuri dengan kesyirikan, ibadatihim ghairahu, ibadah mereka yang dipersembahkan kepada selain Allah. Berarti apa ini? Tauhidul ibadah. Pembahasan tauhidul ibadah, begitu maksud saya, yaitu menjelaskan tentang lawan dari tauhidul ibadah syirik dalam masalah ibadah. Kemudian Qatadah, seorang tabi'in yang lain pula, ketika menafsirkan ayat yang sama, beliau mengatakan fi imanihim hadza, tadi yang saya terlompat tadi. Jadi intinya ketika engkau dapatkan salah seorang di antara mereka kaum musyrikin ini, tidaklah engkau dapatkan kecuali mereka akan mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabb mereka, Allah adalah Rabbnya, Rabb dia. Wa huwa alladhi khalaqahu wa razaqahu. Dialah yang menciptakannya dan memberikan rezeki kepadanya. Wa huwa musyrikun fi ibadatihi. Namun dia syirik dalam peribadatan kepadanya. Dan juga demikian ada ucapan yang lain seperti ucapan Ikrimah. Intinya ini sudah dikenal semenjak zaman sahabat pembagian ini. Cuma nama lain saja. Nama lain saja. Semisal dingin, kemudian tidak diucapkan dengan kata dingin, tapi diucapkan dengan kata tidak panas dan membuat apa menggigil. Nah, ini kan sama saja. Sama saja hakikatnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang berkenaan dengan perkataan Syekh kita Abu Tauhid dan yang perlu kita fahami tentang perkataan at-tauhid. Sudah saya sampaikan tentang masalah pembagian tauhid dan tinjauannya. Sekarang kita masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali disebutkan dalam bab satu ini. Wa qaulillahi taala, berkata penulis rahimallahu taala, adab dalam membaca kitab karena kita mengkaji kitab ulama adalah mendoakan ulama. Oleh karena itu kalau kita dengarkan majelis ilmu di mana di sana ada qari yang diperintahkan oleh syekhnya untuk membaca kitab itu, maka di sana ada satu di awal dengan basmalah, kemudian hamdalah, salawat dan salam. Setelah itu kemudian qalal musannif rahimallahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya. Ini adab bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Di dalamnya ada berkah, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang tetap terus-menerus yang kita harapkan dari mengucapkan qalal musannif rahimallahu taala atau qalal muallif rahimallahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya. Mengapa demikian? Karena adab dalam Islam, orang kalau berbuat baik kepada kita, tertuntut kita untuk membalasnya dengan pembalasan yang semisal. Jazaul ihsan itu dengan ihsan. Balasan kebaikan dengan kebaikan. Kita sudah mendapatkan kebaikan yang banyak dari syekh penulis kitab ini misalnya. Maka apa rasa terima kasih kita? Kalau syekh itu masih hidup, maka kita bisa membalas dengan lebih dari sekedar mendoakannya. Berterima kasih kepada syekh yang masih hidup tadi. Nah, bagaimana kita bersyukur? Mensyukuri faedah ilmiah yang dapat kita ambil dari syekh yang sudah meninggal dunia, maka mendoakannya. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'u. Barang siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, ini hadis yang sahih, artinya tidak dhaif. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Begitu perintah dalam Islam. Kurang lebihnya demikian lafaz hadisnya. Maka kita balas, dan di antara bentuk balasan dalam kelanjutan hadis tadi adalah mendoakan. Kalau kita enggak memiliki apa-apa yang bisa untuk membalasnya, maka doakan sampai engkau melihat engkau telah membalasnya. Doakan. Qala al-musannif rahimallahu taala wa qaulillahi taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus doakan. Inilah yang membedakan ahlul ilm dengan ahlul mal. Orang yang hartanya melimpah sudah meninggal dunia ratusan tahun, apakah akan didoakan di ribuan majelis kurunan setiap generasi ada majelis tauhid lagi, ada majelis tauhid. Mungkin di detik yang sama di berbagai negara sedang mengkaji kitab tauhid. Dan dalam detik yang sama mungkin akan mengatakan, mereka mengatakan qala al-musannif rahimallahu taala, berkah ilmu. Adapun orang yang kaya raya meninggal sudah lupa. Hilang sudah kisahnya. Nama Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab masih disebut-sebut, bahkan didoakan. Didoakan. Baik, ikhwani fillah, qala al-musannif rahimallahu taala wa qala lillahi taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Ini adalah dalil pertama dari 7 dalil dalam bab pertama ini. 5 dalil itu ayat Al-Qur'an, dan yang satu adalah atsar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Dan yang ketujuh adalah hadis Mu'ad. Hadis Mu'ad. Bab yang pertama ini adalah bab tentang hukum tauhid. Penjelasan bahwasanya tauhid itu wajib. Wajib bagi kita bertauhid. Serta menjelaskan tentang tingginya kedudukan tauhid dalam bangunan agama Islam. Itu. Maka dalil-dalilnya pun menunjukkan, dalil-dalilnya itu jelas, berarti dalil-dalilnya menunjukkan hal itu. Karena judul itu ringkasan dari dalil-dalil yang diturunkan dalam, dalil-dalil yang disampaikan dalam bab ini maksud saya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang pertama yaitu dalil dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini adalah dalil yang menjelaskan tentang hikmah ataupun tujuan diciptakannya jin dan manusia, diciptakannya makhluk jin dan manusia. Bahwasanya tauhid menjadi tujuan diciptakannya jin dan manusia. Berarti menjadi tujuan hidup kita semuanya yang hadir di sini dan yang tidak sedang hadir di sini. Demikian hakikatnya tingginya kedudukan tauhid. Sampai-sampai Allah, tujuan Allah menciptakan kita ini hanya satu saja, yaitu agar kita bertauhid, mengesakan Allah dalam peribadatan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang pertama ini beliau bawakan dengan faedah yang sangat besar sekali ketika yang dipilih adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apa rahasianya? Karena ayat ke-56 dari surat Adz-Dzariyat ini termasuk dalil pokok dalam bab ini. Dan dalil-dalil selainnya setelah ayat ini, dari 6 dalil yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab Tauhid, dalam bab yang pertama ini adalah konsekuensi atau penjelasan dalil-dalil yang pertama. Ini nilai ilmiah yang tinggi berikutnya dari kitab Tauhid ini. Jadi menyusun dalil, penyebutan dalil pun itu ada rahasia ilmiah yang tinggi. Kok enggak ayat yang lainnya yang disebutkan yang pertama kali? Rahasianya karena memang ayat yang pertama ini merupakan dalil pokok bagi ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain itu konsekuensi atau penjelasan dari ayat ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini dalil. Bagi seorang penuntut ilmu syar'i dituntut tidak hanya sekedar faham dalil dan kesimpulannya ini. Begitu semata. Tetapi lebih dari itu, tuntutannya melebihi orang-orang awam yang tidak pernah datang ke majelis atau jarang datang ke majelis ilmu. Kalau sama, ya rugi sekali. Sudah meluangkan waktu, kok hasilnya sama. Maka kita ingin berusaha meningkat lagi. Tidak hanya sekedar tahu dalil zina apa, ini selesai. Dalil haramnya zina maksud saya. Dalil wajibnya bertauhid apa, ini selesai. Itu mungkin orang awam pun tanpa datang ke majelis, beli buku, baca, bisa sudah. Tetapi bagi seorang penuntut ilmu ditambah lagi dalil al-madlul, kesimpulan dalil, kemudian wajud dilalah atau ad-dalalah, sama saja, bisa dilalah, bisa dalalah, sisi pendalilan atau alasan pendalilan, kemudian yang keempat syahid, petikan dalil yang langsung menunjukkan kesimpulan. Saya ulangi, ini sekali tapi untuk seterusnya insyaallah. Yang pertama dalil, dalil ya, Al-Quran, Sunnah. Yang kedua apa? Yaitu al-madlul, kesimpulan dalil. Haramnya ini, wajibnya ini, dan seterusnya. Yang ketiga adalah wajud dalalah, alasan pendalilan. Mengapa dari dalil itu bisa disimpulkan haramnya ini, wajibnya itu. Nah, itu ciri khas penuntut ilmu syar'i. Jangan perhatian kita menghadiri majelis, pokoknya keluar dari majelis saya enggak boleh begini dan begitu, itu saja. Ya, itu sudah bagus. Tapi sayang, berjam-jaman hadir yang dapatnya hanya kesimpulan pokoknya saya enggak boleh syirik. Bagus tadi kajiannya. Dari pagi sampai sore saya ikuti. Misalnya begitu. Apa kesimpulannya? Enggak boleh syirik. Sudah, itu saja. Rugi, rugi. Kemudian yang ketiga, berapa tadi? Keempat, asyahid. Petikan dalil yang langsung menunjukkan kesimpulan dalil. Karena di antara dalil ada yang menunjukkan beberapa kesimpulan. Tidak hanya satu kesimpulan. Karena dalilnya panjang misalnya. Petikan di awal menunjukkan kesimpulan ini. Petikan di tengah menunjukkan kesimpulan ini. Petikan di akhir menunjukkan kesimpulan ini. Maka yang sedang kita bicarakan itu syahidnya mana? Petikannya mana? Itu. Kalau kalian, anda semuanya, antuna semuanya, terbiasa mengasah pisau analisa kalian, setiap mendapatkan dalil dengan mengenal wajud dalalahnya, maka insya Allah satu dalil bertambah kemampuan ilmiah kalian. Dua dalil, tiga dalil. Akhirnya baca Al-Quran itu seperti baca tafsir. Karena keluar istinbat yang banyak. Hasil-hasil kesimpulan yang banyak. Itu yang diharapkan. Sehingga tuntutannya ayat kita baca itu menangis, ya menangis karena Allah. Tuntutannya takut, ya takut kepada Allah. Tuntutannya bukan baca Al-Quran selesai keluar masjid hilang sandalnya orang. Nah, oleh karena itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Takut, khasyah, takut yang dasar atas dasar ilmu itu dimiliki oleh ulama, orang yang berilmu. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil menunjukkan kesimpulan dalilnya apa tadi? Hikmah atau tujuan diciptakannya makhluk untuk mentaatkan Allah dalam beribadatan. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Dari mana kesimpulan itu diambil? Bagaimana sisi pendalilannya? Ataupun alasan pendalilan? Ataupun wajh dalalahnya? Begini. Nanti kalau ini saya sampaikan, kemudian ketemu ayat yang lain lagi yang semisal bisa dipakai. Ini namanya apa? Membekali rumus ibaratnya. Satu rumus sulit pertama memahaminya misalnya, tapi setelah paham, boh ya 100 soal kalau masih dalam cakupan rumus itu bisa diselesaikan. Tapi kalau enggak memegang rumusnya, hanya memegang hasil akhirnya, pokoknya tidak, pokoknya tujuan hidup saya adalah beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Dalilnya ini, selesai. Kemudian dia dapatkan dalil yang lain, padahal intinya sama. Dia tidak tahu dan tidak bisa memahami bahwasanya hakikatnya itu juga dalil bagi kesimpulan yang sama. Karena dia cara mengambil kesimpulannya tidak dipelajari. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini ada penafian. Karena di sini di hadapan saya adalah sebagaimana informasi panitia 80% dari santri Ma'at Ilmu. Ma'at Ilmi, kemudian yang setelah belajar mukhtarat dan sebagian mereka belajar apa? Mulakhas, maka mungkin cocok untuk saya sampaikan sedikit masalah bahasa Arab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada penafian yang digandengkan dengan pengecualian, ma dengan illa. Ulama menjelaskan ini adalah salah satu bentuk terkuat al-hasr, pembatasan. Bahwasanya tidak ada satu tujuan pun yang menjadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya, nah itu. yaitu apa? Mentaatkan Allah dalam peribadatan. Tidak ada yang lainnya. Karena ini bukan hanya bentuk pembatasan saja, tapi salah satu aqwa min aqwasi qotil hasr, salah satu bentuk terkuat dari pembatasan dalam bahasa Arab adalah ketika digabungkan nafi dan pengecualian. Dan tidaklah kecuali pembatasan. Hanya satu saja tujuannya, Masya Allah. Ini tingginya kedudukan tauhid, cocok dengan judul bab. Bab tentang hukum tauhid dan makanatuhu, kedudukannya. Kemudian berikutnya kata liya'budun, kata liya'budun lam di situ dijelaskan oleh ulama namanya adalah lamul hikmah. Lamul hikmah yaitu atau dengan istilah lain lam illatul ghayah. Maksudnya apa? Lam yang menunjukkan hikmah ataupun tujuan. Lam yang menunjukkan hikmah ataupun tujuan. Jadi terjemahannya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku saja. Jangan difahami lam ini dengan lam yang lainnya, karena ada jenis lam yang lainnya. Yang lam yang lainnya ini diantaranya, kalau kita terapkan di sini terjemahannya jadi begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka dalam keadaan beribadah kepadaku. Tidak menyekutukanku. Kalau salah memahami lam di sini dengan pemahaman seperti itu, maka menafikan kesyirikan di muka bumi ini. Bukan dalam keadaan mereka beribadah kepadaku, tetapi agar tujuan, ya tujuan, agar supaya mereka beribadah kepadaku saja. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita ambil dari ayat ini faedah. Sebagaimana katakan Syaikh Shalih Al-Fauzan, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i thaqalain al-jin wal ins. Wajibnya mengesakan Allah dalam peribadatan bagi seluruh jin dan manusia. Kok bisa? Mana kata wajib dalam ayat ini? Kok bisa beliau menyimpulkan kesimpulan wajibnya mengesakan Allah dalam peribadatan? Wajibnya mengesakan Allah dalam peribadatan? Gak ada kata-kata saya wajibkan engkau, gak ada kata-kata seperti itu. Nah, inilah pentingnya belajar wajud dalalah, sisi pendalilan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilan beliau adalah dari keberadaan tauhid, yaitu tauhidul ibadah sebagai satu-satunya tujuan penciptaan jin dan manusia. Karena tauhid menjadi satu-satunya tujuan penciptaan jin dan manusia, sebab jin dan manusia itu diciptakan karena cuma satu ini saja, yaitu apa? Mentaatkan Allah dalam peribadatan, maka berarti wajib. Wajib. Dia tidak hadir, kita tidak akan hadir di muka bumi ini kalau tidak ada tujuan ini. Seolah-olah seperti itu. Jadi tujuannya kita hadir karena untuk satu tujuan. Mengesakan Allah dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan ayat ini menjadi dasar dari ayat-ayat yang lain, dalil pokok bagi ayat yang lain. Ayat yang lain yaitu ayat yang kedua tentang pengutusan Rasulullah para rasul alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah tauhid. Mengapa mereka diutus untuk menyampaikan dakwah tauhid? Itu berpulang kepada dasarnya, yaitu apa? Mereka hadir di muka bumi ini. Bahkan seluruh manusia diciptakan oleh Allah tujuannya satu, untuk mengesakan Allah dalam peribadatan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengesakan Allah dalam peribadatan kalau tidak ada yang menunjuki? Ini loh tauhid, caranya seperti ini bertauhid. Ini loh syirik, jauhilah syirik. Nah, karena tujuan hidup kita, tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah saja, itulah maka diutuslah Rasul untuk beritahu, oh begini cara bertauhid. Maka ayat yang kedua ini dasarnya ayat yang pertama, hakikatnya. Maka jeli sekali beliau memilih ayat untuk ditempatkan urutan yang pertama. Karena dalil yang lain kembalinya kepada ayat yang pertama ini. Kemudian kita perhatikan ayat yang kedua. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyatakan ubudullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jadi setiap rasul dakwahnya sama. Inti dakwahnya adalah at-tauhid. Ini bangunan dasar bagi seluruh ajaran agama Islam. Perhatikan kata ubudullah, sembahlah Allah. Saya bawakan perkataan Ibnu Abbas ini sebagai kaidah dalam nanti kalau kita mempelajari qawaidut tafsir akan kita dapatkan insyaallah kaidah ini, bahwasanya kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Setiap yang disebutkan dalam Al-Quran berupa perkataan ibadah atau yang semisalnya, maka maknanya adalah at-tauhid. Maksudnya ibadah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu ketika dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Bukan ibadah yang dicampuri kesyirikan. Jadi setiap ada kata ibadah atau perintah untuk beribadah kepada Allah, maksudnya adalah harus mentauhidkannya dalam peribadatan. Tidak boleh mencampuri dengan kesyirikan. Ini penting ini, karena terkadang kita dapati dalil yang hanya satu sisi saja, zahirnya, isbat saja. Isbat saja. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum, begitu saja. Tidak ada larangan kesyirikan. Kita bawakan kepada ahli tafsir di kalangan sahabat Ibnu Abbas kaidah yang disampaikan oleh beliau, setiap ada ubudullah maka maksudnya wahidullah, esakan Allah dalam peribadatan. Setiap ada kata ibadah maka maksudnya perintah untuk beribadah, maksudnya adalah ibadah yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ini kaidah ini, ibarat rumus. Kalau ketemu ayat yang lain pasti sudah seperti itu. Baik. Berbicara tentang ibadah, atau sebelum saya sampaikan tentang itu, saya dahulukan itu, nanti kesimpulannya terakhir, kesimpulan dari dalil yang kedua ini. Berbicara tentang masalah ibadah, ada satu yang perlu kita fahami tentang masalah ibadah, yaitu tentang definisi ibadah. Inilah yang menjadi salah satu dasar kalau bisa saya katakan MKDU, mata kuliah dasar umum disiplin ilmu tauhidul uluhiyah. Jadi setiap disiplin ilmu kan punya mustalahat, punya terminologi, punya istilah-istilah. Nah, yang termasuk istilah yang sangat mendasar sekali dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah adalah definisi ibadah. Bagaimana mungkin seorang bisa memahami tauhidul uluhiyah dengan baik kalau tidak paham ibadah itu apa? Bukankah definisi tauhidul uluhiyah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam peribadatan? Ibadah apa? Enggak tahu saya. Nah, aneh ini. Maka di awal-awal saya jelaskan ibadah insyaallah taala. Kita mohon taufik kepada Allah. Bismillah. Ibadah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini definisinya terbagi menjadi dua tinjauan. Yang pertama, tinjauan dari sisi pelakunya. Yang kedua, tinjauan dari sisi ibadah yang dilakukan oleh pelakunya atau perbuatan hamba. Mengapa saya kenalkan tinjauan-tinjauan? Ini kaidah dasar pula. Biar kalau kalian menemukan, Anda menemukan dalam kitab-kitab ulama definisi yang banyak tentang masalah yang sama, ulama ini mendefinisikan begini. Ulama itu mendefinisikan demikian. Loh kok enggak sama definisinya? Maka kalau sudah terbiasa melihat tinjauan, oh bisa mendudukkan. Ini hakikatnya enggak bertentangan dengan definisi itu. Karena ini meninjau dari sisi itu, yang itu meninjau dari sisi ini. Tidak bertentangan. Ketika seorang ingin mendefinisikan Masjid Al-Asri, satu meninjau dari sisi pintunya, masjid yang berpintu 1, 2, 3. Tiga misalnya. Yang satu mengenalkan Masjid Al-Asri adalah masjid yang sebelahnya warung misalnya. Bertentangankah ini? Tidak, karena melihat ditinjau dari sisi masing-masingnya. Nah, itu sangat penting sekali, pembekalan yang sangat penting dan membiasakan kita menganalisa dari tinjauannya masing-masing. Ditinjau dari sisi pelakunya, yaitu pelaku peribadatan. Namanya ibadah itu adalah at-ta'abbud. Faya bimakna at-tadallul lillahi azza wa jalla bifi'li awamirihi wa jtinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Demikian kurang lebihnya lafadznya, sampaikan oleh Syekh Muhammad Shalawatul Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ibadah ditinjau dari sisi perbuatannya atau ibadahnya yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu at-tadallul lillah, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah di hadapan Allah azza wa jalla. Ini kan teoritis saja, saya cuma sekedar untuk hafalan biar nanti kalau ujian UAS mat ilmi saya dapat 100. Kalah. Sebagaimana saya sarankan di awal tadi, kalian masuk sini, Anda masuk sini, niat kalian adalah faham akidah yang benar dan saya pertama kali yang mengamalkan. Setiap kalimat ulama husnudzonnya ada berkah yang banyak di dalamnya. Mari kita buktikan nanti di sini. Kata at-tadallul, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah azza wa jalla, bukan kalimat abath, kalimat yang sia-sia. Ini mengandung makna yang mendalam. Nanti akan saya sampaikan. Saya lanjutkan. Bi fi'li awamiri, dengan melakukan perintah-perintahnya. Wastinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Mahabbatan wa ta'ziman, dengan didasari cinta dan mengagungkan Allah yang disembah tersebut. Ulama itu bikin definisi enggak mudah, ikhwan. Menelaah dalil-dalilnya, meneliti, membuat kata-kata yang jami' manik. Kata-kata definisi ini pembekalan dasar berikutnya, MKDU berikutnya. Bahwasanya kata-kata definisi itu sifatnya definitif. Definitif itu jami' manik, mengumpulkan dan memberi batasan. Yang enggak masuk anggota himpunan enggak bisa masuk. Yang sudah masuk gak bisa keluar. Yang bukan definisi ibadah gak bisa masuk. Yang sudah masuk tercakup dalam definisi ibadah harus dikatakan itu ibadah. Gak boleh keluar darinya. Gak mudah bikin definisi seperti itu. Makanya nyatetnya yang teliti. Bukan intinya saja. Itu kalau kalimat definitif seperti itu. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, namanya ibadah, kalau ditinjau dari sisi perbuatannya, setidaknya 3 poin penting kita perhatikan. Hendaknya seorang yang sedang beribadah munculkan at-tadallulillah. Munculkan rasa butuh dia kepada Allah, rasa hinanya dia di hadapan Allah, rasa butuhnya taufik terhadap taufik Allah untuk bisa menghamba kepada Allah dengan benar. Dan berarti jauhkan kebalikan dari tadallul, sombong dalam beribadah, meninggikan diri, merasa wah, merasa ujub, merasa bahwasanya dia telah berjasa kepada Allah, Allah yang membutuhkan ibadahnya. Itu bertentangan dengan tadallul. Itu semua bertentangan dengan tadallul. Ibadah apapun, termasuk ibadah kali ini, menuntut ilmu. Ini ibadah azimah, menuntut ilmu syar'i ini. Apalagi yang dituntut ilmunya adalah tauhid. Munculkan rasa butuh. Ya Allah, saya butuh taufik Engkau ya Allah. Dalam setiap aktivitas mencatat kita, menghafal, mengingat, memahami dalam majelis ilmu. Itu faktor termasuk terbesar Anda bisa faham tauhid. Ketika Anda melakukan ibadah menuntut ilmu ini dengan tadhallulillah, bukan datang dalam keadaan sombong. Tauhid urusan pelajaran SD, saya sudah paham. Syirik itu urusan orang-orang desa pedalaman sana yang masih pakai koteka dan anu. Saya sudah bersih dari syirik. At-tadallulillah, antum sedang beribadah menuntut ilmu syar'i. Hadirkan at-tadallulillah azza wa jalla. Itu yang dicintai oleh Allah, itu salah satu sebab terbesar Anda mendapatkan taufik dari Allah sehingga Anda faham tauhid, hak Allah yang teragung. Kemudian berikutnya poin yang kedua adalah yaitu mahabbatan. Dasari ibadah kalian karena cinta kepada Allah. Sehingga kalian cinta perbuatan yang sedang kalian lakukan, beribadah, sholat, puasa, menuntut ilmu syar'i dan seterusnya. Dengan rasa cinta sehingga ringan ibadah dilakukan. Bukan dengan rasa berat. Kapan selesainya ini? Sudah lapar. Gak sarapan tadi. Mana tadi sudah ada majelis habis subuh. Istirahat sebentar sudah ada majelis sampai asar misalnya. Itu hilang insya Allah dengan cinta. Mencintai Allah. Tanda-tanda cinta itu adalah ringan pengorbanan. Iya apa tidak? Iya, coba ingat ketika yang sudah menikah, yang ketika manten baru, kemudian belum punya sudah motor, punya sepeda ontel, gonceng istrinya yang masih baru, berat mas, ditanjakan, enggak, karena cinta, misalnya seperti itu, cinta, pengorbanan ringan. Demikian juga menuntut ilmu, mengusir kejahilan, syirik, mengusir kejahilan dan syirik maksudnya. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah ta'zim, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Ini pasangan merendahkan diri di hadapan Allah. Artinya tidaklah kita mengingat Allah kecuali kesempurnaan dan tidaklah mengingat diri sendiri kecuali kekurangan. Hadirkan seperti itu. Jangan hadirkan saya telah banyak melakukan ibadah ini dan itu seolah-olah menunjukkan jasanya kepada Allah. Na'udzubillah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu ada sebuah penjelasan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ini praktek ya dari teori ini. Bahwasanya ibadah itu baru dikatakan ibadah kalau ada tadallul, kalau ada mahabbah, kalau ada ta'zim. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau dia beribadah kemudian tidak ada tiga unsur ini, tidak ada kecintaan kepada Allah, tidak ada menghinakan diri kepada Allah, tidak ada kemudian mengagungkan Allah, maka bukan ibadah. Walaupun zahirnya sholat, zahirnya puasa, zahirnya menuntut ilmu syar'i, zahirnya zakat. Ini yang dicintai oleh Allah. Hamba yang seperti ini yang dicintai oleh Allah. Perhatikan penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai pelaksanaan konsekuensi tuntutan definisi ibadah ditinjau dari sisi perbuatan hamba. Bahwasanya Ibnu Qayyim membawakan ucapan sebagian salaf, innal abda la ya'malu adzamba yadkhulu bihil jannah. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar melakukan dosa, namun dengan sebab, dalam tanda petik, dengan sebab dosa itu dia justru masuk surga. Kemudian wa ya'malul hasanata, dan ada lagi seorang hamba yang zahirnya dia melakukan kebaikan ibadah. Berarti yang dibawakan oleh beliau ini ahlul ibadah ini. Orang yang suka puasa, suka sholat, suka menuntut ilmu syar'i, PhD, pakar halaqah dan daurah. Perhatikan ini, ya'malul hasanata yadkhulu bihan nar. Namun dalam tanda petik, dengan sebab kebaikan itu masuk ke dalam neraka. Ini ucapan sebagian salaf yang dibawakan oleh beliau. Mengapa? Kembalinya kepada tidak menghayati dan tidak mengamalkan definisi ibadah ditinjau dari sisi perbuatannya tadi. Jadi ulama bikin definisi itu enggak mudah, ikhwan. Baik. Kata beliau melanjutkan perkataan sebagian salaf tadi, qalu kaifa? Orang-orang pada tanya, bagaimana kok bisa begitu? Qal, kemudian sebagian salaf tadi mengatakan, ya malu dzamba fala yazalu nasba ainai khaifan musfiqan wajalan bakian nadiman muttajihan min rabbi. Saya ulangi. Wajalan bakian nadiman, dan seterusnya. Kata beliau, kata sebagian salaf tadi, orang yang pertama tadi memang zahirnya mengamalkan dosa, tetapi sikapnya terhadap dosa yang terlanjur dia lakukan tadi benar sikapnya. Dia mempersembahkan ibadah hati yang istimewa kepada Allah Ta'ala. Yaitu apa? Senantiasa terbayang-bayang di kedua matanya, di kedua pelupuk matanya dosanya tadi. Tadi saya katakan apa tadi? Ta'ziman tadi. Tidaklah mengingat dirinya kecuali kekurangan. Dia terus berusaha senantiasa mengingat kekurangan dia. Saya ini, jangan PhD-nya yang diingat. Saya memang sudah 15 tahun mengaji salaf. Tapi sepekan sekali. Itu pun kalau pas gak ada kuliah. Kalau pas ada kuliah pun sering ke belakang. Atau kemudian sering terlambat. Hasil akhirnya kalau di total hanya 15 tahun hanya 5 jam efektifnya misalnya. Jadi sering mengingat kekurangan-kekurangan. Terus kemudian apa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, khaifan, dia takut. Bahagian, menangis, nadiman, menyesal, terus seperti itu. Ini orang yang dicintai oleh Allah, ini yang sukses dalam beribadah. Orang yang seperti ini yang sukses dalam menuntut ilmu syar'i. Ini penting, ikhwan, karena banyak barangkali di antara kaum muslimin yang sudah merasa banyak ilmu, tapi ibadahnya kok 11-12. Gak beda jauh, seperti gak beda jauhnya angka 11 dan 12. Dulu sebelum kenal ngaji, gak sholat malam, sekarang juga gak sholat malam juga. Dulu waktu, ngaji, belum ngaji tauhid, dia gak bersegera shof pertama ketika sholat jamaah, sekarang juga sering sholat terakhir juga. Ada apanya? Ini fungsi tauhid merombak, ikhwan. Baik, adapun saya singkat, seseorang yang melakukan ketaatan tadi, yang orang kedua tadi, tapi kok ternyata orang yang melakukan apa ketaatan kok ternyata masuk ke dalam neraka. Karena apa? Wa yaf'alul hasanah, dan dia melakukan, orang kedua tadi melakukan kebaikan. Fala yazalu yamunnu biha ala rabbi. Senantiasa dia mengungkit-ungkit ataupun mengingat-ingat kebaikannya tersebut di hadapan Rabb-nya. Jadi seolah-olah Rabb-nya itu utang jasa kepada dia. Saya kan sudah banyak ngaji, kok masih melarat-melarat? Kok masih melarat terus? Saya sudah banyak ngaji, tapi kok sedikit rezekinya. Jadi seolah-olah mengungkit kebaikan ngajinya di hadapan Allah Ta'ala. Terus apa? Wa yatakabbar biha, dia sombong, merendahkan juniornya baru ngaji. Kamu belum khatam kitab ini saya sudah khatam. Dengan nada, dengan nuansa merendahkan. Tidak, bukan itu yang dicari bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Wa yara nafsahu, dan dia melihat dirinya besar. Wa ya'jab biha, dan dia apa namanya kagum. Wah, tertipu dengan, silau dengan prestasi ibadahnya tadi, prestasi kepanitiaannya tadi. Kalau bagian yang sudah lama berkecimpung dalam panitia daurah ini, daurah itu, dan sukses-sukses terus, hati-hati ini, hati-hati. Antum jadi panitia sedang beribadah, maka terapkan definisi ibadah dalam pelajaran tauhid kalian. Baik, sampai sebutkan dan fakhr, membanggakan diri. Wa istitalah, istitalah itu merendahkan, meninggikan diri di hadapan manusia, merendahkan. Ma yakunu sababu halaki, yang seperti ini menjadi sebab binasanya dia. Kalau tadi justru menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, justru diampuni oleh Allah. Orang yang tipenya seperti itu banyak mengingat kekurangannya. Saya masih belum apa-apa, saya baru mukhtarat, masih ada mulakhas. Atau saya walaupun sudah mukhtarat, mulakhas, masih ada di sana kitab yang lainnya yang belum saya pelajari, masih banyak ilmu saya masih sedikit. Terus seperti itu. Itu yang dicintai oleh Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim dalam ucapan yang lain mengatakan wal ubudiyah midaru ala qaidatain. Ibadah itu kaidah dasarnya terbangun di atas dua pondasi. Yang pertama hubbun kamil, cinta yang sempurna, dan yang kedua dzullun tam, menghinakan diri yang sempurna. Sama dengan definisi ibadah tadi yang definisi perbuatan, ada cinta, ada menghinakan diri. Cinta kepada Allah yang sempurna sebagai bangunan ibadah kita itu bisa didapatkan dengan musyahadatun nikmah, sering mengingat nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah saya sudah dapat apa kajian ini, alhamdulillah saya sudah, dan seterusnya, banyak mengingat nikmat Allah. Sehingga kita semakin cinta kepada Allah, hubbun tam. Adapun dzullun tam, banyak mengingat kekurangan diri, musyahadatul uyub, kekurangan diri dalam ibadah yang apapun yang kita lakukan, salat kita, puasa kita, zakat kita, menikah kita kalau kita niatkan sebagai ibadah, kemudian menuntut ilmu kita kalau kita niatkan sebagai ibadah. Apa tujuan kalian masuk mahat ilmi? Mau pasang passing grade lebih tinggi daripada sebelum masuk mahat ilmi? Itu tujuannya, agar laku di kalangan akhwat misalnya. Jangan ikhwan, cukuplah passing grade itu untuk masuk UGM saja. Nah ini, hati-hati ini, hati-hati. Baik, kita kembali kepada definisi ibadah ditinjau dari sisi yaitu al-muta'abbad bihi. Ditinjau dari sisi, kalau tadi dari sisi apa? Pelakunya ya, afan. Tadi dari sisi pelakunya. Pelakunya butuh memunculkan atadallu lillah, kemudian yaitu mahabbatan ta'ziman, itu pelakunya ya. Saya tadi kayaknya salah menyebutkan. Kemudian ini ditinjau dari sisi perbuatannya. Bagaimana ibadah ditinjau dari sisi perbuatannya adalah perkataan yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang asalnya ada pada kitab Al-Ubudiyah, kitab yang tipis namun besar kandungannya, agung kandungannya, kitab Ubudiyah. Dan ini ada di halaman-halaman awal tentang definisi ibadah ini. Kata Syekhul Islam, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwal wal amal adh-dhahira wal batina. Jadi kalau ada yang menyebutkan al-batina wal dhahira, wallahu ta'ala alam shawab, yang pas adalah yang adh-dhahira wal batina, yaitu satu nama yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah berupa ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Definisi kalimatnya jeli ya. Kita coba mengambil faedah, mutiara faedah dari definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Namanya ibadah, walaupun ada tadzallulnya, walaupun ada mahabbahnya, walaupun ada ta'zimnya, Tetapi kalau tidak seperti ini definisinya, hakikatnya bukan ibadah. Kalau tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah, tidak ibadah. Dari mana kita bisa mengetahui sesuatu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ini penting ini, karena untuk menerapkan dalil nanti. Menerapkan apa namanya pemvonisan dari dalilnya, yaitu kalau sesuatu itu dikabarkan oleh Allah bahwa pelakunya terpuji, satu pelakunya dipuji oleh Allah, itu menunjukkan perbuatan itu adalah ibadah karena dicintai oleh Allah. Nggak mungkin dipuji kok nggak dicintai. Satu, dipuji. Dua, dikabarkan pelakunya mendapatkan pahala. Jadi satu, pelakunya dipuji. Dua, mendapatkan pahala. Tiga, dikabarkan bahwasanya Allah mencintai orangnya. Kalau antum mendapatkan dalam dalil bahwasanya Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, berarti ihsan itu adalah ibadah karena dicintai oleh Allah. Ini penting, ikhwan, untuk berdalil. Karena membantah kesyirikan itu secara umum ada dua model pendalilan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama pendalilan umum, yang kedua pendalilan khusus. Pendalilan umum itu dengan untuk membantah kesyirikan ya, pendalilan umum itu modelnya adalah dengan membawakan dalil umum bahwasanya ibadah itu harus ditujukan kepada Allah saja, tidak boleh kepada selainnya. Itu ada dalam bab pertama ini. Dalam bab pertama ini banyak dalil umumnya. Ayat pertama dalil umum. Ibadah harus ditujukan kepada Allah saja. Karena liwahidun, liya'budun itu ditafsirkan oleh ulama liwahidun. Untuk mentauhidkan Allah. Berarti ibadah harus ditujukan kepada Allah saja. Kemudian dalil ini. Ani'budullah wa syaitanibut ta'gud. Ini pun juga dalil apa? Wajatani buttagut, dalil umum. Umum maksudnya semua ibadah harus ditujukan kepada Allah saja dan dilarang beribadah kepada tagut, kepada selain Allah. Ini dalil umum. Nah, untuk bisa berdalil dengan dalil umum membantah kesyirikan, caranya ada dua tahap. Ya memang agak berat ya kalau apa namanya agak konsentrasi sedikit kalau mempelajari kitab itu. Kalau mempelajari, kalau mendengarkan kajian ceramah nasihat, ikhwani fillah, kita pada kesempatan ini mari kita sejenak untuk memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah tentang kauniyah. Sambil tinggal tidur pun juga apa namanya? Seseorang terkadang masih bisa masuk. Tapi kalau belajar kitab, belajar sisi pendalilan, belajar kaidah, belajar, capeknya lebih biasanya, tetapi manfaatnya bisa lama insya Allah. Sekali belajar, setelah itu diterapkan terus pada dalil-dalil. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cara berdalilnya ada dua tahap. Dalil umum seperti ini. Oleh karena itu apik sekali, indah sekali saya di sini. Mengawali babnya dengan dalil umum. Sebelum dalil khusus. Dalil khusus itu dalil tentang ibadah tertentu. Nadar, kemudian khauf, cinta, seperti itu. Dalil khusus tentang cinta saja, tentang nazar saja, tentang dan seterusnya. Nah, tahapan yang pertama adalah kita membuktikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang musyrik itu adalah ibadah. Kalau sudah didapatkan dalil, kita buktikan, ini loh, apa yang kamu lakukan itu ibadah, wahai musyrik. Ketika berdoa kepada mayit, doa itu ibadah, wahai musyrik. Ini dalilnya. Doa wal ibadah. Ini dalilnya. Kalau sudah dapatkan tahapan yang pertama itu, baru kita terapkan dalil umum tadi. Bahwasanya dengan dalil-dalil yang ada dalam bab pertama ini, kamu berarti telah menyekutukan Allah dalam peribadatan. Karena dalam dalil umum, ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Sementara doa yang kamu lakukan kepada mayit itu bagian dari ibadah. Dalilnya pakai tadi. Doa wal ibadah. Dalil yang menunjukkan doa itu adalah ibadah. Nah, tahapan yang pertama inilah pentingnya definisi Syekhul Islam ini. Ketika kita ingin buktikan apa yang dilakukan oleh musyrik tadi di kuburan, di petilasan, dan seterusnya, di patung-patung, di tempat penyembelihan, itu semuanya adalah ibadah, misalnya demikian kasusnya. Untuk membuktikan seperti itu, kita kembalikan kepada definisi Syekhul Islam, namanya ibadah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah itu ciri-cirinya dipuji, diberi pahala, dikabarkan sesuatu itu dicintai, pelakunya dicintai oleh Allah, dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau antum dapatkan, ulama dalam bantah kesyirikan itu menempuh dua cara itu. Buktikan dulu apa yang dilakukan itu syirik, kemudian apa yang dilakukan itu ibadah, kemudian terapkan bahwasanya pakai dalil umum, ibadah itu harusnya ditujukan kepada Allah saja. Kalau kamu kenyataannya menunjukkan kepada selainnya, berarti kamu syirik. Itu pakai dalil umum. Dalil khususnya adalah dalil khusus tentang tidak bolehnya ibadah tertentu ditujukan kepada selain Allah. Langsung ditentukan di situ jenis ibadahnya. Langsung. Ada sebagian dalil yang seperti itu bentuknya. Menyebutkan dalil khusus tentang ibadah tertentu. Dan harus ditujukan ibadah tertentu itu kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selainnya. Ada yang seperti itu. Nah, ini namanya tanwi'ul al-adillah atau tanwi'ul istidlal. Pemvariasian pendalilan. Taqwiyatun lil-hujjah. Menguatkan hujjah. Tanwi'ul istidlal taqwiyun lil hujjah. Bahwasanya menganekaragamkan pendalilan itu mengokohkan hujjah di hadapan lawan tauhid. Di hadapan musuh at-tauhid. Oh, ternyata dalilnya tidak hanya satu. Oh, ternyata kalau seorang musyrik bisa jadi dalam hatinya mengatakan demikian, dikepung dari berbagai sisi dengan dalil-dalil. Nah itu. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian petikan yang berikutnya dari definisi Syekhul Islam Taimiyah, satu pelajaran yang bisa diambil dari definisi Syekhul Islam Taimiyah, bahwasanya ibadah itu intinya pada sesuatu itu dicintai oleh Allah atau tidak. Maka kalau tujuan kita adalah beribadah, tujuan hidup kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka sering-seringlah berusaha senantiasa dalam setiap gerak-gerik kita untuk mencari yang dicintai oleh Allah, agar duduk kita bernilai ibadah, tidur kita bernilai ibadah. Karena inti ibadah apa? Mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Satu nama yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah. Kalau kalian ingin duduk kalian di sini beribadah, maka motivasi kalian melakukan duduk di sini adalah mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah itu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan syarat diterimanya amalnya adalah ikhlas dan mutaba'ah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian petikan yang berikutnya, minal aqwal wal a'mal. Ini menunjukkan ibadah itu terbagi menjadi dua, ucapan dan perbuatan. Ini jelinya ulama membuat kalimat definisi. Adz-dzahira wal batinah, ini menunjukkan masing-masing dari ucapan dan perbuatan tadi masih terbagi dua. Ada ucapan zahir dan batin, dan ada perbuatan yang zahir dan batin. Jadi enggak mudah bikin definisi itu. Kalau begitu, kita sudah yakin namanya ucapan itu ada yang ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan zahir kan ucapan lisan. Perbuatan itu ada perbuatan hati dan perbuatan lisan. Dan semuanya masuk dalam cakupan ruang lingkup ibadah berarti. Namanya beribadah kepada selain Allah alias syirik, alias musyrik pelakunya, bisa zahirnya diam, manis, duduk manis di rumah. Hakikatnya hatinya sedang menyembah selain Allah. Dia sedang melakukan syirik besar. Bisa tidak? Bisa. Karena ibadah ada ibadah hati. Zahirnya duduk manis. Lihat sinetron tentang klenik. Misalnya, batinnya penuh kesyirikan, penuh rasa takut kepada selain Allah. Takut, padahal takut ada jenis takut yang ibadah, yang kalau ditujukan kepada selain Allah maka dia syirik akbar. Kesimpulannya dari definisi ini, di antara faedah yang bisa kita ambil, namanya murtad tidak hanya menyatakan keluar dari agama Islam. Namanya murtad bahkan tidak hanya dengan sujud di hadapan patung saja. Namanya murtad itu bisa dengan hati. Ibadah kalau ditujukan kepada selain Allah murtad enggak? Kalau seorang menyembah kepada selain Allah murtad tidak? Murtad. Syirik akbar itu konsekuensinya adalah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nanti akan saya sebutkan ketika al-khauf minasyirik, takut kepada kesyirikan. Betapa syirik itu sangat ngeri dan bagaimana definisi syirik serta pembagian-pembagiannya insyaallah taala. Ini baru dua definisi saja seperti ini. Ini kalau mau dirinci agak dalam, tapi waktu yang sepertinya tidak cukup kalau memperinci terus seperti ini modelnya. Tapi sesekali yang memang untuk penekanan, untuk perombakan akidah kita, saya sengaja tidak ragu-ragu untuk memperpanjang. Karena memang tujuan kita ada di sini bukan sebatas untuk penguasaan ilmiah, ujian dapat 100, tidak. Bukan untuk itu bahkan tujuan asalnya. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bukan yang itu, tadi masih wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jatanibut ta'ud. Dari dalil ini, kesesuaian dengan judul bab adalah bahwasanya dalil ini menunjukkan tujuan ataupun sebab pengutusan para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi para rasul itu diutus dengan sebab atau dengan tujuan untuk menyampaikan dakwah at-tauhid. Tinggi sekali kedudukan at-tauhid. Sampai menjadi tujuan ataupun sebab pengutusan para rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu rasul pun yang diutus tanpa sebab ini. Baik. Kedudukan yang kedua, kedudukan yang ketiga, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Qada di sini amara atau amara wa wassa dan wassa, memerintahkan dan mewasiatkan, dan Rabbmu memerintahkan serta mewasiatkan agar supaya kalian jangan beribadah kecuali kepadanya saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaklah melakukan perbuatan yang baik, berbuat ihsan. Ikhwan fillah, di sini menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan perintah Allah yang pertama kali dan yang terpenting. Mengapa demikian? Sisi pendaliannya begini. Karena dalam ayat ini disebutkan beberapa perintah Allah. Kok yang pertama kali disebutkan adalah alla ta'budu illa iyyah? Yaitu tentang la ilaha illallah, ini menandakan bahwasanya tidaklah didahulukan kecuali itu perkara yang terpenting. Berarti tauhid adalah perintah Allah yang terpenting. Ada di sana perintah birrul walidain wa bil walidain ihsana dalam ayat ini. Namun yang pertama kali didahulukan adalah perintah Allah yang terpenting. Berarti kedudukannya tinggi di dalam bangunan agama Islam, selain sebagai tujuan penciptaan manusia, juga sebagai tujuan pengutusan para rasul alaihi salatu wasalam, juga sebagai perintah yang pertama diperintahkan dan yang terpenting, dan yang berikutnya firman Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini adalah di dalam ayat ini terdapat 10 hak. Dan hak yang pertama kali disebutkan, ini sisi pendalilannya, hak yang pertama kali disebutkan adalah hak Allah, wa'budullah, dan sembahlah Allah saja, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi karena didahulukan hak Allah, padahal ada 10 hak dalam ayat ini dan ayat sudahnya kalau tidak salah, itu menandakan bahwasanya hak Allah adalah hak terbesar. Berarti dapat kita ambil kesimpulan, tauhid adalah hak Allah terbesar. Cocoklah dengan judul kitab ini, Kitabu Tauhid, Alladhi huwa haqqullah alal abid. Bahkan hak terbesar Allah adalah at-tauhid. Kemudian firman Allah Ta'ala, sebelum kita lanjutkan firman Allah Ta'ala, dari dua ayat yang terakhir saya sebutkan, ada faedah yang menarik, bahwasanya namanya tauhid itu rukunnya ada dua. Itsbat dan nafi. Nafi dan itsbat. Nafi peniadaan, itsbat penetapan. Pada ayat yang sebelumnya tadi, Allah ta'budu, ini adalah nafi. Illa iya, ini adalah itsbat. Bahkan dalam ayat yang sebelumnya lagi, tiga ayat yang terakhir tadi, yaitu ani ibudullah, ini itsbat, penetapan, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Wasyatani buttagut, ini nafi, peniadakan, peniadaan, beribadah kepada selain Allah, itu ditiadakan. Nah, pada ayat yang sesudahnya, peniadaannya mana? Allah ta'budu, ini peniadaan. Tadi saya katakan penetapan atau peniadaan. Allah ta'budu, ini peniadaan. Illa iya, penetapan. Pada wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, wa'budullah, penetapan atau peniadaan? Penetapan. Wa la tusyriku bihi syai'a, peniadaan. Namanya tauhid itu kalau tergabung dua sekaligus, nafi dan itsbat. Berarti, jadi ada berartinya, pokoknya ada konsekuensinya. Pelajaran tauhid bukan sekedar pelajaran hafalan. Ada konsekuensi. Implementasinya ada. Aplikasinya ada dalam kehidupan sehari-hari. Nafi saja bukan tauhid. Tidak ada asyhadu alla ilaha, tauhid. Saya bersaksi, tidak ada sesembahan satupun, tauhid. Tidak. Itsbat saja juga bukan tauhid. Tuhanku Allah, begitu saja, tidak mau mengatakan selain Allah bukan sesembahanku yang hak. Tauhid itu tidak memagari dari kesyirikan. Mari kita rujuk ke belakang. Putar balik ke belakang. Kita ingat-ingat waktu di SD, kurikulum di SD, SMP, TK. Apakah sudah dalam sekolah-sekolah kita menanamkan nafi ketika menanamkan akidah mengesakan Allah? Atau yang diajarkan hanya aku cinta Allah? Itu itsbat, karena cinta termasuk bagian dari ibadah. Cinta yang ibadah. Tuhanku Allah. Itsbat saja itu, belum nafi. Baru diajari wala, baru diajari cinta, baru diajari menyembah. Belum diajari nafi syirik. Benci kepada kesyirikan, benci kepada tuhan-tuhan selain Allah. Benci kepada aktivitas menyembah sesembahan selain Allah. Benci kepada agama selain Islam. Loh. Padahal nafi saja bukan tauhid. Itsbat saja bukan tauhid. Begitulah kita mendidik diri, keluarga, dan adik-adik kita serta anak-anak kita. Tanggung jawab Anda mengingatkan keluarga Anda ketika menyekolahkan adik-adik Anda pada sekolah lembaga pendidikan yang tidak perhatian terhadap at-tauhid. Sebetulnya ayat ini, tiga ayat tadi, itu hanya wa'budullah saja atau yang semisalnya sudah cukup. Bukankah penjelasan Ibnu Abbas tadi menjelaskan kaidah penafsiran, setiap perintah wa'budullah maksudnya adalah wahidullah. Sudah cukup sebetulnya. Tapi apa hikmahnya disebutkan wala tusyriku bihi syai'a? Apa hikmahnya disebutkan Allah ta'budu illa iya? Allah ta'budunya itu disebutkan juga. Apa hikmahnya disebutkan wajadani buttagut? Tauhid itu bukan bernama tauhid kalau enggak ada nafi. Ibadah bukan dinamakan ibadah kalau enggak bersih jadi syirik. Cinta kepada Allah tidaklah dinamakan cinta kepada Allah dengan benar kecuali benci kepada sesembahan selain Allah. Kalau enggak mau benci kepada sesembahan selain Allah, cinta kepada Allahnya tidak benar. Ini tanggung jawab kita sebagai bapak, atau kita sebagai kakak, atau kita sebagai anak kepada bapak kita, mengingatkan sebagai oleh-oleh yang termahal untuk pulang mudik ketika liburan semester pendek atau liburan apa namanya hari raya. Bukan geplaknya yang diutamakan, bukan gudegnya yang diutamakan sebagai oleh-oleh bapak. Tauhid awalan ya du'at. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang berikutnya, qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan, mari aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Nah, di sini ada beberapa keharaman Allah Ta'ala. Disebutkan berapa perkara? Saya ulangi, kalimatnya saya ganti. Yaitu disebutkan beberapa perkara yang haram. Perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan yang pertama kali disebutkan adalah apa? Yaitu tentang keharaman syirik. Menunjukkan perkara haram yang terbesar adalah syirik. Berarti ini menunjukkan kedudukan tinggi tauhid sebagai lawan dari syirik. Kalau syirik itu keharaman yang terbesar, artinya tauhid adalah yaitu perintah Allah yang terbesar. Kalau syirik, larangan dari syirik adalah larangan Allah yang terbesar, karena didahulukan di sini. Kan di sini sebutkan larangan-larangan Allah dalam ayat 2 ayat 3 ayat 151 sampai 153 dari surat Al-An'am. Itu disebutkan larangan-larangan Allah. Pertama kali, dan tidaklah disebutkan pertama kali kecuali yang terbesar, itu disebutkan larangan dari kesyirikan. Berarti syirik adalah larangan terbesar, kebalikannya yaitu tauhid adalah perintah Allah yang terbesar. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam salah satu usul mengatakan kurang lebihnya, wa a'zamu ma amara Allah bi at-tauhid. Dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Wa adzamana Allah anhu asy-syirk. Dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Apa faedahnya, ikhwan? Dalam penerapan keseharian. Kalau kita sudah yakini berdasarkan dalilnya bahwasanya tauhid perkara yang terbesar, syariat Allah yang terbesar, dan bahwasanya syirik adalah larangan Allah yang terbesar, dan yang menilai besar, yang menilai terbesar itu adalah Allah, karena ini adalah firman Allah, maka tentulah kita wajib menilai seperti penilaian Allah, lengkap dengan konsekuensinya. Kita wajib menilai tauhid itu perintah terbesar, syirik itu larangan terbesar, dan konsekuensinya kita akan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk mempelajari sesuatu yang terbesar, syariat Allah yang terbesar ini. Kita berikan kecintaan yang terbesar. Saya ganti kalimatnya. Kita mencintai dengan kecintaan yang terbesar kepada syariat yang terbesar ini, tauhid. Karena ilmu dalam syariat itu maratib, bertingkat-tingkat. Tauhid yang tertinggi. Larangan Allah juga bertingkat-tingkat keparahannya. Syirik adalah yang terparah. Juga demikian tentang masalah syirik. Konsekuensinya kalau kita mengatakan syirik itu adalah larangan Allah terbesar, maka kita benci dengan kebencian yang terbesar kepada kesyirikan. Termasuk diantaranya riya, pamer. Nah, ini. Kalau belum ada hal-hal itu pada hati kita, tanda tanya besar, pentung 3 kali. Ada apa dalam hati saya? Kok enggak sama dengan syariat Allah, firman Allah? Terkadang seorang kalau ini setan ya, setan itu kalau menjerumuskan manusia, kalau nggak berhasil syirik besar ya syirik kecil, nggak berhasil syirik kecil ya bid'ah, nggak berhasil bid'ah ya dosa besar, nggak berhasil dosa besar ya dosa kecil. Kok nggak berhasil, seringkali nggak berhasil, dosa kecil pun juga jarang-jarang. Maka setan itu punya akal licik, kalau bisa dikatakan demikian, punya taktik licik. Dia berarti kan seringnya melakukan kebaikan, karena dosa kecil pun juga jarang. Berarti jangan sampai kalaupun dia dapat pahala, pahalanya besar-besar, jangan sampai. Maka ditinggalkan yang mafdul, ditinggalkan yang afdol dalam rangka mengambil yang mafdul. Ditinggalkan yang terbesar dalam rangka mempelajari yang tingkatan kebaikannya jauh di bawah yang terbesar ini. Orang kalau lagi semangat menuntut ilmu syar'i, ibadah, setan mengincar ini. Ini enggak bisa saya jerumuskan untuk maksiat ini seringnya. Kalau begitu dia senangnya taklim ini. Wah. Dijerumuskan untuk taklim perkara-perkara yang tingkat kepentingannya sama-sama penting, semua ilmu syariat penting. Tapi tingkat kepentingannya bertingkat-tingkat. Disibukkan dengan mempelajari misalnya bahasa Arab secara berlebihan, sehingga dia jahil terhadap tauhid, yang kalau seandainya besok mati enggak sempat paham tentang khauf yang ibadah, takut yang ibadah dengan bedanya dengan takut yang tidak ibadah itu seperti apa, enggak tahu. Tapi dia apa-apa diirup sama dia karena lagi semangat-semangatnya ini. Mukhtarat selesai, mulakhas apa bab bab hadza babun qaulai ta'ala, kenapa kok qauli, kok enggak qaulu, kok enggak, dan seterusnya. Tapi itu sesungguhnya tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Begitu ikhwani fillah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang disampaikan tadi. Namun karena tadi beritahuannya sampai 11:30 ya. Ya. Ya, terakhir langsung saya lewatian ya. Saya lewati athar Ibnu Mas'ud, saya lewati langsung Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahwasanya di sana disebutkan haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hak Allah atas hamba adalah beribadah kepada hamba, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti bertauhid. Jadi kedudukan tingginya adalah ini hak Allah, bahkan yang terbesar. Tauhid adalah hak Allah. Kesimpulannya seperti itu dalil ini. Dan kalimat berikutnya ada yang menarik perlu kita pahami dengan baik. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kalau hak Allah kita penuhi, maka hak kita atas Allah, Allah tidak mengazab kita karena kita tidak menyekutukan Allah. Kata-kata hak kita atas Allah, haqqul ibad 'ala Allah, ini jangan disalahpahami bahwasanya itu kewajiban Allah yang mewajibkan kita kepada Allah. Seperti seorang pekerja yang menuntut upah kepada majikannya. Ya Allah, saya sudah mentaatkan kamu, mentaatkan engkau, maka engkau wajib, saya wajibkan begitu. Tidak mengazab saya. Tidak boleh seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah memahami, setiap adanya kewajiban Allah, artinya haqqul ibad 'ala Allah, itu maksudnya Allah sendiri yang mewajibkan diri sendiri. Itu. Terserah Allah mau mewajibkan dirinya tentang suatu perkara atau tidak, itu terserah Allah. Allah enggak ada yang mengatur. Jadi jangan disalahpahami. Bahkan ada satu hadis yang sahih. Kalau seandainya Allah menciptakan satu makhluk kemudian langsung diadab oleh Allah, itu Allah tidak zalim. Seperti itu. Jadi kalau kalian dapatkan dalil tentang kata Allah ala nafsi rahmah, Allah mewajibkan rahmah atas dirinya, itu pada asalnya terserah Allah, Allah mau wajibkan atas dirinya atau tidak suatu perkara yang memang pantas Allah wajibkan atas dirinya, itu terserah Allah, kita tidak berhak mengatur. Tafadulan wa ihsana, Allah mewajibkan rahmat atas dirinya, itu dalam rangka tafadulan wa ihsana, itu perbuatan baik Allah kepada makhluk, itu karunia Allah kepada makhluk. Jadi sikap kita ketika mengharapkan pahala berarti apa? Tidak seperti sikap pekerja yang telah berhasil melakukan pekerjaannya, nih mana gajiku. Tidak demikian. Tapi dia tetap harap-harap cemas. Walaupun ibadah sudah banyak dia lakukan, dia tetap harap-harap cemas. Barangkali tidak diterima amal saya. Dan kalaupun diterima dan diberi pahala, maka itu hakikatnya adalah Allah yang mewajibkan pada dirinya sendiri ketika saya tidak menyekutukan Allah untuk tidak mengadab saya, untuk memasukkan saya ke dalam surga, maka saya bersyukur kepada Allah dan seterusnya seperti itu. Ya. Baik. Kita akan masuk dalam setelah dibawakan kepada oleh penulis tentang hukum tauhid yang wajib. Wajib ditinjau dari siapa? Dari sisi bahwasanya ini menjadi tujuan penciptaan jin dan manusia, juga ditinjau dari sisi bahwasanya ini adalah inti menjadi tujuan diutusnya para rasul. Bagaimana mungkin suatu yang menjadi tujuan diciptakannya para rasul kok enggak wajib? Enggak mungkin. Seperti itu. Nah, kemudian nantinya setelah kita tahu, setelah seseorang membaca bab pertama ini menjadi semakin tinggi kedudukan tauhid dalam hatinya, menjadi semakin dia berkomitmen untuk menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah, nanti pada bab kedua Allah penulis sampaikan kabar gembira dari Allah bahwasanya tauhid yang kedudukan tinggi, yang kedudukannya tinggi seperti itu memiliki keistimewaan yang tinggi pula, memiliki keutamaan yang tinggi pula, sehingga kita terdorong dan semangat untuk mentaatkan Allah karena pahalanya juga tinggi. Bagus sekali syekh ini mengantarkan seorang untuk memahami tauhid dan semangat bertauhid. Dihias-hiasi tauhid itu dengan hiasan yang indah sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga orang semakin cinta, semakin cinta. Puncaknya bab ketiga, dihiasi tauhid dengan barang siapa yang mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid dengan sempurna, maka akan masuk surga tanpa hisab, otomatis tanpa adab. Wah, siapa yang kita enggak pengin seperti itu? Itu puncak-puncaknya ahli tauhid yang paling sempurna. Nah, ketika sudah kecintaan sangat mendalam, baru diberitahu bab khaufun khauf minasyirik, al-khauf minasyirik. Ditakut-takuti kesyirikan. Setelah mental siap, keimanan siap, karena cintanya terhadap tauhid, wah ya dilarang ini dan itu, siap. Karena sudah tahu keutamaan tauhid dan keistimewaannya yang tinggi, pahalanya yang besar, saya siap berkorban menjauhi kesyirikan yang selama ini ada dalam hati saya atau dalam perbuatan ucapan saya, karena syirik bisa masuk dalam qauliyah, bisa masuk dalam fi'liyah, dan bisa masuk dalam i'tiqadiyah. Maka periksa, mari kita saling memeriksa, saya dan antuna semua, setiap kali mendapatkan ayat dan hadis yang sahih, kita periksa selama ini bagaimana pengamalannya. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.